Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin fala udwana ila adh-dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awaliyyin wal akhirin, fatirus samawati wal ardhin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. بعث الله رحمة للعالمين فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد حاضرين والحاضرات para peserta yang saya hormati, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang untuk peserta kajian yang kita adakan di Masjid Mubarak insyaallah taala dengan tema ya syabab al-ilmu yadulluka ila jannati. Wahai para pemuda, ilmu itu akan menghantarkan kalian kepada jannahnya, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Tema yang sangat menarik, karena siapa di antara kita yang tidak ingin masuk ke dalam jannahnya? Semua orang, bahkan kafir sekalipun, pengen masuk ke dalam surga. Namun, apakah setiap orang bisa masuk ke dalam surga? Apakah setiap amalan-amalan yang dikerjakan itu pasti akan menghantarkan ke dalam surga? Maka kita harus mengetahui amalan apa saja, bagaimanakah dawabitnya, bagaimanakah syarat-syaratnya, apa sajakah ketentuannya. Itu yang harus kita pahami. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ilmunya. Dan perlu dicatat, ilmu inilah yang menjadikan seorang lebih tinggi martabatnya di sisi Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Manusia sebelumnya, malaikat diciptakan dengan memiliki akal tanpa adanya syahwat, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka malaikat menegakkan apa yang Allah perintahkan dan mereka menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada syahwat. Adapun binatang, Allah berikan syahwat tapi dia tidak punya akal, tidak ada kemuliaan atasnya. Namun makhluk yang bernama manusia ini, Allah berikan akal plus adanya syahwat. Maka siapa yang bisa mengalahkan syahwatnya, lebih mendepankan, lebih menguasai dirinya dengan akal sehatnya, dia lebih mulia daripada para malaikat. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dalam firman-Nya, ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan jadikan khalifah penguasa di muka bumi ini wahai para malaikat. Maka mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini perusak-perusak bumi yang akan menumpahkan darah sesama mereka? Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya aku lebih mengetahui apa yang kalian kerjakan dan apa yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa hebatnya Adam alaihissalam. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Allah berfirman, kami ajarkan Adam dengan seluruh nama-nama yang kami ajarkan. Kemudian dihadapkan kepada mereka para malaikat. Siapa malaikat? Jibril diantaranya. Makhluk yang mulia. Mikail, Israfil, dan seterusnya. Kami paparkan kepada mereka para malaikat. Sebutkan nama-namanya kalau kalian termasuk makhluk-makhluk yang benar. Qalu subhanak, la ilma lana illa ma'allamtana. Mereka nyerah. Para malaikat tidak bisa menjawabnya. Maha suci engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu ya Allah kecuali ilmu yang kau berikan kepada aku ya Allah. Maka Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qulna ya Adam ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, ajarkan mereka. Malaikat diajarkan. Diajarkan oleh Adam alaihissalam. Sekarang pertanyaan, siapa yang sujud? Malaikat atau Adam alaihissalam? Fasajadu malaika. Yang sujud malaikat. Demikian jemaah. Apabila kita memiliki ilmu tentang Allah, apabila kita memiliki ilmu tentang kitab Allah, ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, kita kalahkan syahwat kita, maka kalian akan lebih mulia dibandingkan dengan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Adam alaihissalam lebih mulia dibandingkan dengan Jibril. Apa sebabnya? Harta? Jabatan? Kekuasaan? Ilmu jawabannya. Karena jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, apa yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Ali Hafizahullah dari Jakarta ini, apa yang bermanfaat tulis, jaga ilmu tersebut, pegang baik-baik ilmu daripada kitab dan sunnah alas fahmi salafil ummah, pegang baik-baik, karena Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan, fa imma ya'tiyannakum minni huda, kami akan turunkan petunjuk kepada kalian. Apa kata Allah? Ada dua ayat dalam surah Thaha, Allah berfirman, faman tabi'a hudai fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjuk, siapa yang mengikuti petunjuk kitab Allah, dijamin dengan dua jaminan. Yang pertama, dia tidak akan tersesat. Dia akan sanggup menempuh jalan siratul mustaqim, jalan yang akan menghantarkan kepada penciptanya, yaitu Allah. Yang kedua, wala yashqa, dia tidak akan celaka. Jaminan dari Rabbul Alamin. Demikian pula mandat dari Rabbul Alamin kepada Adam alaihissalam. Ketika Adam diusir oleh Allah Rabbul Alamin, Iblis dan juga Hawa turun ke bumi, Allah memberikan rahmat kepada mereka dengan ayat yang sama, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudai fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Kala kami akan turunkan dari sisi kami wahai Adam alaihi salam huda, petunjuk. Apakah petunjuk tersebut? Kitabullah. Dan telah sampai kepada kita kitabullah, Al-Quran Al-Karim, telah sampai kepada kita. Allah menjanjikan, faman tabi'a hudai, siapa yang mengikuti petunjukku, fala khawfun alaihim walahum yahzanun, maka dia tidak akan merasakan takut dan dia tidak akan merasakan sedih. Apabila anda menginginkan keamanan di rumah anda, diri anda, masyarakat anda, keluarga anda, negeri anda, maka kembali kita kepada Al-Quran Al-Karim. Dan sebaliknya, apabila ada terjadinya kekacauan pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, berarti mereka tidak berpegang kepada hudai, kepada petunjuk Allahu Rabbul Alamin, Al-Quran, Kitabullah. Karena ya jamaah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kami ucapkan selamat datang dan juga salam sejahtera untuk kalian semua yang telah menghadiri majlis ini. InsyaAllah yang kita akan bahas tentang ilmu yang terkait tentang pemuda-pemuda. Walhamdulillah, kita dengan fasilitas kemudahan bisa menapaki, dimudahkan kaki kita untuk mengayunkan menuju masjid daripada masjid Allah menuntut ilmu. Ada seorang ulama dari Spanyol ini dengar khabar bahwasanya di Baghdad itu ada ulama kesohor, murid seniornya Imam Syafi'i rahimahullah, terkenal sekali. Mungkin kalau saya sebut namanya kalian pun akan kenal. Namanya Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ulama Spanyol ini penasaran, ingin mendapatkan ilmu dari Ahmad bin Hanbal. Maka dia kumpulkan harta, berangkat. Naik apa? Hah? Garuda Indonesia. Naik apa? Lion Air. Jalan kaki, barakallahu fikum. naik gunung, turun gunung, naik gunung, turun gunung, belah lautan, naik perahu, berbulan-bulan dari Spanyol ke Irak, Baghdad, tempat Imam Ahmad rahimahullah tinggal di sana. Kita, masya Allah, naik kendaraan, sekali gas sampai, walhamdulillah. Naik angkutan, mudah, fasilitas, walhamdulillah. Ulama ini, subhanallah, dari Spanyol berangkat ke Baghdad. Apa yang dicari? Perempuan. Apa yang dicari? Pekerjaan. Tidak. Ilmu tentang kitabullah, ilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar kepada Imam Ahmad langsung. Tapi subhanallah, dari Spanyol, barakallahu fikum, sampai ke Baghdad. Tempat yang pertama kali dicari, masjid. Inilah masjid, daripada masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dicari adalah masjid. Tempat berkumpulnya kaum muslimin, pusat kajian, pusat kegiatan kaum muslimin, masjid. Itu yang dicari. Kemudian setelah itu bertanya, aina bait, baitu Imam Ahmad. Di manakah rumahnya Imam Ahmad rahimahullah? Ditunjukkan sana. Maka berjalanlah dia. Ketika berjalan, mengetuk pintu. Ternyata qadarullah ma syaa fa'al, pemerintah ketika itu, pemerintah yang terfitnah dengan kesesatan, sehingga Imam Ahmad ini dilarang untuk menyampaikan ceramah, dilarang untuk mengajarkan hadis, dilarang untuk menyampaikan khutbah, dilarang untuk melakukan ceramah apapun selain sholat lima waktu. Maka Imam Ahmad rahimahullah pun mentaati pemerintah tersebut. Meskipun mereka zalim, tetap Imam Ahmad mentaati mereka. Tidak boleh taklim, tidak boleh menyampaikan hadis, tidak boleh menyampaikan Al-Quran, tidak boleh khutbah di masjid. Yang diperbolehkan cuma sholat lima waktu, pulang ke rumah. Ulama Spanyol ini sedih. Kenapa sedih? Jauh-jauh dari Spanyol, jauh-jauh dari negeri Andalus menuju Baghdad. Sudah sampai Baghdad, enggak ada taklim, enggak ada hadis, enggak ada kitabullah. Imam Ahmad enggak boleh meriwayatkan. Namun barakallahu fikum, semangat. Semangat seorang pemuda. Belum jadi ulama ketika itu. Orang Spanyol. Belum jadi ulama. Masih penuntut ilmu. Dia punya akal. Ya Imam Ahmad rahimahullah, wa Imam Ahmad rahimahullah, tidak ada satu orang pun di Baghdad ini yang kenal dengan saya. Ana rajulun minal Andalus. Aku orang dari Spanyol. Saya orang Eropa. Dari wajah pun sudah kelihatan beda. Enggak ada yang kenal dengan saya. Bagaimana kalau pendapat Anda? Kalau saya pakai peci, pakai sorban robek-robek, pakai baju compang-camping, saya bawa tongkat, bawa serbet, datang ke rumah Anda. Sedekah. Apa maksudnya? Mengemis, meminta-minta kepada Imam Ahmad rahimahullah. Namun apa yang dipinta? Uang, makanan, tidak. Yang dipinta adalah hadis. Yang dipinta adalah hadis. Maka mulai besok, dengan pakaiannya, dengan tongkatnya, dengan pakaian yang seadanya, dia mengetuk pintu rumah Imam Ahmad rahimahullah. Sadaqatun ma'jurun insyaallah. Minta sedekah, semoga Anda mendapatkan pahala di sisi Allah. Udkhul, masuk. Setelah masuk, qala haddatsana fulan, qala sahabah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditulis. Satu hadis keluar. Besok sama. Sedekah, wahai orang soleh, kami butuh sedekah. Masuk kembali, mencatat hadis. Berlaku sampai 3 bulan. Satu hari 2 hadis. Anggap 3 bulan berapa hari? 90 hari. Dikalikan 2 hadis berapa? 180 hadis dia dapat dalam waktu 3 bulan. Dengan cara apa? Dengan cara mengemis. Kalian, walhamdulillah, enggak perlu ngemis. Kasihan tad, mau taklim. Kasihan ustaz, enggak perlu nyamar. Walhamdulillah, ilmu datang dengan izin Allah dipermudah. Karena ya jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali saya ingatkan untuk semangat menimba ilmu. Karena ilmu inilah yang akan memuliakan kita. Harta keluarga akan meninggalkan kita ketika di dalam kubur kita. Maka tinggal ilmu dan amal kitalah yang sebagai penentu ketika itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.